Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Melanjutkan bab al-isti'adzah wa daliluha, pembahasan kitab al-usul ats-tsalatsah kita di halaman ke-87 masih melanjutkan dan mudah-mudahan selesai malam ini insyaallah bab al-isti'adzah tentang permintaan perlindungan wa daliluha dan tentang dalilnya. Dalilnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Pada pekan yang lalu telah kita bahas surat An-Nas, yang insya Allah kita sampai pada ayat yang ke-4. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan kata qul, katakan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bi rabbin nas, aku berlindung dengan Rabbnya manusia, malikin nas, aku berlindung pula dengan raja dari raja-rajanya manusia, raja di atas raja-raja yang ada. Itulah Allah Jalla wa'ala. Ilahin nas, aku pun berlindung kepada, atau aku berlindung bi ilahin nas, dengan ilahnya, sesembahannya manusia. Nah, tiga perkara yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Rabbun nas, malikun nas, ilahun nas. Nah, perlu kita tambahkan apa yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu, bahwa surat An-Nas secara khusus padanya tiga macam tauhid. Tauhid terbagi menjadi tiga bagian, maka salah satu dalilnya surat An-Nas. Naam. Selain surat Al-Fatihah, maka surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Di sana mengandung tauhid jenis yang mana? Dari tiga jenis tauhid. Hah? Rububiyah. Dari mana kita bisa mengetahui? Hah? Dari kata Rabb. Bukankah rububiyah dari kata Rabb? A'udhu bi Rabbin Nas. Aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Rabb tentunya kita telah tahu adalah Al-Khaliq, pencipta. Rabb juga artinya Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta. Rabb adalah yang menghidupkan dan mematikan. Itu semua terkait dengan perbuatan Allah, sehingga di sana dikatakan sebagai tauhid rububiyah. Ilahin nas. Di sana mengandung tauhid jenis yang mana? Uluhiyah. Terletak pada kata ilah. Ilahin nas. Sesembahan atau ilahnya manusia. Ditauhidkan ibadah itu hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Nah. Malikin nas. Mengandung tauhid apa di situ? Mengandung tauhid al-asma was-sifat. Malik bisa berarti raja. Nam. Maka raja merupakan salah satu nama dan sifat Allah Jalla wa'ala. Nah, maka di sana sudah terkandung tiga jenis tauhid. Tauhid al-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma was-sifat. Nah, maka mengingatkan kembali juga bahwa dari mana kita dapatkan pendalilan bahwa tauhid terbagi menjadi tiga? Jika kita ditanya, adakah dalil yang menyebutkan bahwa tauhid terbagi menjadi tiga bagian? Naam. Al-jawab bil istiqra al-kitab wa sunnah. Dengan mengkaji, menyimpulkan, atau kita baca seluruh dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, bahwa ternyata tauhid terbagi menjadi tiga dan tidak lebih padanya. Dari mana kita dapatkan? Al-Istiqra, Al-Kitab, Was-Sunnah. Nah. Dan salah satu dari tokoh kaum mutakallimin yang meletakkan atau membagi tauhid adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf. Siapa Abu Yusuf? Sahib Abi Hanifah. Beliau adalah rekannya Abu Hanifah rahimahullah al-jami'. Nah, itulah tokoh dari kalangan mutakallimin bitaksim at-tauhid, dengan membagi tauhid. Beliau adalah Abu Yusuf rahimahullah dalam kitabnya Kitabut Tauhid wa Ma'rifatu Asma'illah, tentang tauhid, Kitabut Tauhid dan pengenalan terhadap nama-nama Allah Jalla wa Ala. Naam. Ayat keempat, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan al-waswas al-khannas. Telah diterangkan makna al-waswas. Apa maknanya? Apa penafsirannya al-waswas? Asy-syaitan. Nah, dengan waw yang difathahkan, waswas, maka maknanya syaitan. jika waw dalam keadaan kasrah al-wiswas, maka dari kata al-waswasah, yaitu hadithun nafs, betikan jiwa. Nah, yang ketika itu terganggu, maka seseorang mengalami waswas. Nah, itu beda al-waswas dan al-wiswas. Sedangkan ayat keempat adalah waw yang difathahkan, berarti maknanya syaitan. Min syarril waswas, dari kejahatan syaitan yang khannas. Khannas mensifatkan al-waswas dan telah disebutkan tentang beberapa penafsiran al-khannas. Nah. Bisa diulang apa makna al-khannas yang telah disebutkan? Nah, ada pendapat yang menyatakan al-khannas adalah anak iblis. Ada lagi yang menyatakan bahwa al-khannas kathirul ihtifa, karena saking banyaknya bersembunyi, maka dikatakan khannas. Kemudian yang ketiga, yakhnis, yakni yata'akhar mundur. Apabila hamba mengingat Allah, maka syaitan itu yakhnis, mundur. Kemudian yang ketiga, bahwa khannas itu adalah yarji', kembali. Nah, ketika hamba lupa mengingat Allah Jalla wa'ala, maka khanas, maka dia kembali. Nah. Kita lanjutkan tambahan sedikit tentang Al-Khannas. Riwayat dari Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas. Radiyallahu anhumah. Terkait firman-Nya Allah al-waswasil khannas wajhaini, ada dua sisi makna. Dikatakan yarji' tadi, dikatakan kembali, maka dua makna. Yang pertama, ar-raji' bil waswasa atau bil wiswasa anil huda. Dia kembali dengan was-was. Yang tadinya dia di atas huda, di atas petunjuk. Mulai karena kejahatan syaitan, sehingga dia kembali kepada was-was. Makna yang kedua, al-kharij bil-wiswasah minal yaqin. Keluar dengan was-was dari keyakinan. Tadinya dia dalam keadaan yakin, tapi karena sebab was-was, maka jadilah kemudian dia bergelimang, memperturutkannya. Nah, sebab apa itu? Sebab min syarril waswasil khannas. Demikian dua sisi makna tadi, kembali dengan was-was yang tadinya dari atau di atas petunjuk. Yang kedua, dia keluar dari was-was atau keluar dari keyakinan disebabkan karena was-was. Berikutnya ayat yang kelima. Alladhi yuwaswisu. Sering kita dapatkan kata alladhi, yang merupakan kata sambung. Yang. Nah. Kalau jamak alladhina. Tapi karena tunggal alladhi. Siapa yang dimaksudkan tunggal di situ? Atau kembali kemana? Yang tadi. Adalah kembali kepada syaitan. Kembali kepada al-waswas. Yang mana syaitan itu yang yuwaswis. Yang yuwaswis. meletakkan keraguan-raguan fi sudurin nas, fi sudur annas, pada dada-dada manusia. Sudur, kata bentuk jamak. Tunggalnya apa? Apa bentuk tunggal dari sudur? Sadrun. Sadr. Dada. Jamaknya sudur. Nah. Ra'nya kasrah disebabkan karena ada fi. Asalnya suduru, tapi jadi suduri karena sebab fi. Fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana mengganggu atau meletakkan was-was pada dada-dada manusia. Kita lihat tafsir tentang ayat kelima ini. Berkata Imam Muqatil. Al-Imam Muqatil bin Hayyan, nama lengkapnya, rahimahullah. Siapa nama imam itu? Muqatil bin Hayyan. Beliau menyatakan, inna syaitana fi surati khinzir. Bahwa syaitan itu pada bentuk babi. Yajri min ibni Adam. Mengalir pada anak cucu Adam. Majrad dam. Pada aliran darah. Fil uruq. Pada urat-urat yang ada. Nah. Demikian syaitan. Sallatahullahu ala dhalik. Maka oleh karenanya Allah Jalla wa'ala sebutkan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Demikian kata Imam Muqatil. Selain itu juga disebutkan dalam as-sahih, hadith yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Bahwa syaitan itu mengalir atau berjalan pada anak cucu Adam seperti aliran darah. Menunjukkan betapa cepatnya. Bagaimana darah yang ada di dalam tubuh ini. Nah. Demikian juga diriwayatkan oleh Syahr. Syahr bin Haushab. Syahr bin Haushab meriwayatkan dari Abu Sa'labah. Dari Abu Sa'labah Al-Khushani. Abu Sa'labah menyatakan, Sa'altullaha. Aku meminta kepada Allah. An yuriyani as-syaitan. Agar Allah memperlihatkan kepadaku syaitan. Wa makanahu. Dan memperlihatkan di mana tempatnya. Min ibni Adam. Pada anak cucu Adam. Fara'aituhu. Maka Allah kabulkan aku diperlihatkannya. Yadahu fi yadaihi. Dua tangannya pada dua tangannya. Manusia. Warijlahu fi rijlaihi. Dua kakinya pada dua kakinya. Wa masya'ibahu fi jasadih. Dan apa namanya. Segala dari ruas-ruas tubuhnya di tubuhnya. Anak cucu Adam. Nah. Fa'idha zakarullah khanas. Jika hamba tadi mengingat Allah maka dia akan mengecil. Dia akan mundur. Wa idza sakata an dzikrillah akhadha biqalbih. Jika manusia tadi diam dari mengingat Allah, maka syaitan segera ambil hatinya, segera merebut hatinya. Nah, demikian beberapa riwayat dari salaf, dari Al-Imam Muqatil, demikian juga dari hadis yang sahih, dan juga itu sahih pula dari Imam Al-Muqatil, demikian pula dari Syahr bin Haushab, dari Abu Ta'labah Al-Khushani rahimahumullah. Berikutnya ayat yang ke-6, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Allah Jalla wa'ala memberitakan bahwa al-muwaswis qad yakunu minan nas. Bahwa yang mengganggu nam atau syaitan itu juga terkadang dari jenis manusia. Dari jenis manusia. Pada ayat yang ke-6 kita perhatikan, minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Al-jinnah itu jin. Nah, cuma di situ ditambahkan tak marbutoh. Jinnati. Asalnya minal jin. Minal jinni wan nas. Sekaligus kita perlu perhatikan kata al-jinnah. Jimnya kasroh. Kalau jimnya kasroh, artinya adalah jin. Beda ketika jinnya itu fathah, jannah. Jannah adalah surga. Ya, ya apa bukan sama? Huruf-hurufnya itu sama. Sedangkan ketika jimnya dhammah, junnah, perisai, tameng. As-sawmu junnah. Bahwa puasa itu adalah junnah, perisai. Ya. Inilah keistimewaan bahasa Arab. Jimnya kasroh, jin. Jimnya dhammah, jannah. Jimnya fathal, jannah. Jimnya dhammah adalah perisai. Maka di sini kasroh yaitu jin. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, huma syaitanan. Padanya dua syaitan. Adapun syaitannya jin, yuwaswis fi sudurinnas. Itu mengganggu pada dada manusia. Amma syaitanul ins fayati alaniyah. Adapun syaitannya manusia, maka dia datang alaniyah, terang-terangan. Manusia juga ada yang syaitan. Selain Imam Al-Hasan Al-Basri, maka di sana juga Imam Qatadah rahimahullah. Inna minal jinni syayatin. Sesungguhnya dari kalangan jin itu juga ada syaitan, para setan. Wa inna minal insi syayatin. Dan sungguh dari kalangan manusia juga ada para syaitan. Fata'awwaz billah min syayatinil insi wal jinni. Maka berlindunglah kepada Allah dari syaitannya manusia maupun syaitannya dari kalangan jin. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, menyatakan kepada seseorang, tidak disebutkan namanya, menyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hal ta'awwadta billah min syayatinil ins? Apakah kamu sudah berlindung kepada Allah dari syaitannya manusia? Faqala, maka orang tadi ketika ditanya, balik bertanya. Aw minal insi syayatin? Ataukah dari manusia itu, apakah dari manusia itu ada syaitannya? Faqala, maka kata Budzar, na'am. Ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala, Surat Al-An'am, ayat ke-112. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu aduwa, musuh. Ada musuhnya. Syayatinil insi wal jin. Siapa musuhnya? Syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِ. Nah, itulah keseluruhan tafsir surat An-Nas ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita menengok terhadap penjelasan Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, tepatnya di halaman ke-88, dimulai dari firmannya Allah surat An-Nas yang pertama, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, sampai seterusnya. Sudahkah antum temukan? Tepatnya di pertengahan halaman. Selesai disebutkan ayat-ayat surat An-Nas secara lengkap, maka Syekh Al-Fauzan menyatakan, Amarallahu Azza wa Jalla. Allah Jalla wa Ala perintahkan. Bil isti'adati bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, untuk meminta perlindungan dengan Rabbnya manusia, dengan Rajanya manusia, dengan Ilahnya manusia. Nah, Allah perintahkan itu. Apa salah satu perintahnya Allah? Al-Isti'adzah, agar kita meminta perlindungan kepada yang tepat sasarannya, yakni kepada Allah Jalla wa'ala. Hadihi kulluha, ini semua, kata beliau, asma'un wasifatun lillah azza wa jalla. Semua ini adalah nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, mana yang dimaksud? Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Semua itu nama dan sifat milik Allah. Wa fiha anwa'ut tauhid ats-tsalatsah. Yang padanya, pada nama-nama tadi, terdapat macam-macam tauhid yang tiga, sebagaimana telah berlalu tadi. Sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Ubay tadi. Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhid wa tauhid al-asma wa sifat. Tauhid ar-rububiyah pada a'udzu birabbin nas, tauhid al-uluhiyah pada ayat yang kedua, Malikin Nas. Dan yang ketiga, atau pada ayat yang ketiga, Ilahin Nas. dan tauhid al-asma wa sifat pada kata malikin nas. Nah, maka kata beliau, Syekh Al-Fauzan padanya jenis-jenis tauhid yang tiga. Ista'id billah. Maka berlindunglah kamu kepada Allah. Wa bihadihil asma wa sifat. Dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Misalkan kita berlindung melalui doa, Ya Allah, Rabbun Nas, Rabbnya manusia, Ya Allah, Malikun Nas, Ya Allah, Ilahun Nas, kita selai-selai dengan itu. Sebagaimana kita sebutkan sifat-sifat Allah yang lain. Ya Allah, Ya Karim, Ya Allah, Ya Aziz, Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Wahai Zat yang Maha Pengampun. Ya Karim, Zat yang Maha Mulia. Meminta rizki, sebut namanya Ya Razzaq. Ya Ghani. Wahai Zat yang Razzaq, Maha Pemberi Rizki. Ya Ghani, yang Maha Kaya. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Quddus, Ya Salam, dan seterusnya. Maka itu juga termasuk nama-nama dan sifat Allah. Kemudian, Ista'id min syarril waswas. Mintalah perlindungan, atau berlindunglah dari kejahatan waswas, wa huwa asyaitan. Ya. Apa yang sudah kita tahu tafsirnya, Syekh Al-Fauzan juga menyebutkan yang sama. Bahwa al-waswas yaitu syaitan. Ammal wiswas, adapun wiswas bil kasri dengan kasroh, wawunya kasroh, bahwa masdar, maka itu jenis masdar. Ada kata kerja, ada kata benda, ada masdar dan seterusnya. Masdar adalah kata apa pecahannya. Masdarnya dari waswasa yuwaswisu. Waswasa yuwaswisu wiswas. Wiswas masdarnya. Ammal waswas, sedangkan waswas yang wawnya fathah, fahadha ismun min asma'i syaitan. Nama dari nama-namanya syaitan. Li'annahu yuwaswis lil insan. Salah satu nama syaitan waswas karena yuwaswis mengganggu lil insan, mengganggu manusia. Wa yukhayyilu ilaihi, dan mengkhayalkan kepadanya. Seseorang jadi khayal, terpukau, terperangah, wa yushghiluhu, dan akhirnya menyibukkan dia, min ajli an yulqiya fi qalbihi, dalam rangka untuk meletakkan di dalam hatinya, ar-ru'ab, ketakutan, wat-taraddud, keragu-raguan, wal-hayrah, kebimbangan. Ya, sengaja syaitan meletakkan itu. Fi umurih, di dalam urusan-urusannya. Khususan fi amril ibadah. Khususnya pada urusan ibadah diganggu. Fa inna syaitan yuwaswis lil insan fil ibadah. Karena syaitan mengganggu manusia pada ibadahnya. Hatta yulabbisa alaihi salatahu. Sehingga akhirnya tersamarkan baginya sholatnya. Ya. Tak khusyuk akhirnya. Bingung sampai berapa rakaat ini. Apa yang dibaca lewat begitu saja. Yulabbis alaihi salatahu au ibadahu. Menyamarkan pada salatnya maupun ibadahnya. Hatta yantahi bihi al-amr. Sampai berakhir urusannya. Ila an yakhruja minas salat. Sampai selesai atau keluar dari salat. Wa ya'taqid annaha batalat. Dan dia meyakini bahwa dia telah batal. Au yusalli. Atau mungkin dia salat. Thumma ya'taqid. Kemudian dia meyakini. Annahu ala ghairi wudu. Bahwa dia tidak di atas wudu. Bahwa dia tidak berwudu. Tadi saya salat itu sudah berwudu apa belum? Sampai seperti itu. Au annahu ma qama li kada. Au annahu ma fa'ala kada. Atau dia tidak lakukan ini. Atau tidak lakukan yang itu. Wa yusbih fi waswas. Fi waswas. Maka jadilah dia waswas. Wa la yatma'in ila ibadatih. Dan tidak tenang di atau pada ibadahnya. Sebab karena gangguan syaitan. Falillahi azza wa jalla. Maka Allah azza wa jalla. A'tana ad-dawa. Telah berikan kepada kita obatnya. Penawarnya. Lihadal khatar. Pada bahaya ini. Wadhalika. Yaitu dengan cara bi annasta'idza billah agar kita berlindung kepada Allah min syarri hadzal waswas dari kejahatan waswas ini, kejahatan syaitan ini. Demikian kata beliau hafizahullah taala. Selanjutnya Al-Khannas. Al-Khannas kata beliau, alladhi yatakhallaf wa yabta'id. Al-Khannas yaitu yang menyingkir dan menjauh. Sudah kita tahu sehingga semakin memperluas pemahaman kita. Bahwa Al-Khannas yatakhallaf, membelakangi atau menyingkir, wa yabta'id dan menjauh. Bahwa yuwaswis, maka dia yuwaswis. Idza ghafalta an dzikrillah, jika engkau lupa dari zikir kepada Allah. Wa yakhnis, artinya ia ta'akhkhar. Nah, beliau tentunya mengambil dari penafsiran salaf yang sebelumnya. Yakhnis ia ta'akhkhar itu mundur. Idza dzakarta Allah, jika engkau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa waswas ma'al ghaflah. Maka dia dalam kondisi waswas yang disertai ghaflah. Wa khannas inda zikrillah. Dan dia akan sembunyi atau mundur ketika zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Akan memberikan waswas ma'al ghaflah ketika dalam keadaan lupa hamba tadi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ka'annal ma'na, seakan-akan maknanya, kata beliau, wallahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu, anna hunaka muwaswisin minal jinni wa minal ins. Di sana ada pengganggu dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Yuwaswisuna linnas. Yang mengganggu manusia. Fayatunan nas. Mereka mendatangi manusia. Wayushakkikunahum. Wayushakkikunahum. Dan meletakkan keraguan. Fakama anna lil jinni. Maka sebagaimana pula bahwa jin, pada jin itu syayatin. Ada syaitannya. Yuwaswisuna. Juga meletakkan waswas. Fakadzalika lil insi syayatin yuwaswisun. Maka demikian pula pada manusia ada juga syayatin yang meletakkan waswas. Fa anta tasta'id billah. Maka beliau nasihatkan, beliau ingatkan, hendaknya engkau berlindung billah kepada Allah min syarril qabilain, dari dua sisi tadi. Nah. Walihada yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ma ta'awwaz muta'awwidun bimithlihima. Tidaklah seorang berlindung dengan perlindungan semisal dengan keduanya. Artinya dengan atainis suratain, dengan dua surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Fayambagi lil muslim an yaqra'ahuma. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk membaca keduanya. Fi adbaris salawat, pada selesai salat, selesai zikir. Wa yukarriruhuma, dan mengulang-ulanginya. Wa yaqra'uhuma indan naum, dan membaca keduanya saat hendak tidur. Ma'a ayatul kursi, juga disertai ayat kursi. Wa suratul ikhlas, dan surat Qul huwallahu ahad. Yaqra' ayatul kursi, dia baca ayat kursi. Wa suratul ikhlas wal mu'awwidatain, dia baca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq dan An-Nas. Yaqra'uhuma, dia baca keduanya. Dubura kulli salatin, pada akhir setiap salat. Artinya setelah zikir. Wa yukarriruhuma salatan, dan dia ulang-ulangi dua surat tadi. Tiga kali. Ba'dal maghrib wa ba'dal fajr, setelah salat maghrib dan setelah salat subuh. Wakadhalika yaqra'uhuma indan naum, demikian pula dia baca dua surat tadi ketika hendak tidur. Min ajli an yabta'ida anhu syaitan, agar terjauhkan dari syaitan. Fala yaqdir alaihi naumahu, dan tidak mengganggu tidurnya. Wa yuz'ijuhu bil ahlam, dan meletakkan carut marut di dalam impiannya. Asyahid min hataini suratain, kesimpulannya dari dua surat tersebut, annallaha amara bil isti'azati bihi wahdah. Sungguh Allah Jalla wa'ala telah perintahkan untuk isti'azah semata-mata kepadanya. Fadalla ala anna isti'azata bi ghairih, dan menunjukkan bahwa isti'azah kepada selain Allah, minal jinni au minal insi, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Au min ayyi makhlukin, atau dari makhluk siapapun dia. Annahu la yajuz, itu tidak diperbolehkan. Di annaha naw'un min anwa'il ibadah, karena isti'adah termasuk salah satu jenis bentuk ibadah. Nah, mudah-mudahan bisa mengikuti karena mengejar waktu. Nah, yang jelas telah antum simak bersama apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan kita telah bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita pelajari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah pada kita. Kita selalu istiqamah di atas al-haq. Kita selalu Allah berikan ilmu an-nafi' yang bermanfaat buat kita, menyertai kita selalu dalam kehidupan ini, untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Diwafatkan pula kita dalam keadaan istiqamah, dan kita dimasukkan pula ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.